Al-Mu'allifu hafizallahu ta'ala khamisan, yang kelima, sehatnya akal mereka. Maka Ahlussunnah wal Jamaah adalah manusia yang paling bagus akalnya, paling bersih pendapatnya, pikirannya dan jalannya. Mereka memiliki ukulun rajihah, akal yang lebih dominan. Ini akal yang berat, maksudnya akal yang dominan. Laisa fiha ghuluwun, namun akal tersebut tidaklah berlebihan overdosis atau jafaun ataupun kurang dosis. Namun proporsional, akal yang proporsional. Tidak berlebihan dan tidak kurang sebagaimana keadaan pada ahli ahwa dan ahli bidah yang lain. Maka ahlu sunnah tidak ada pada mereka ghulu dalam akal. Dan ghulu dalam akal ini terlihat jelas pada arbabul kalam, pada para ulama ilmu kalam, kemudian al-mutafalsifah, orang-orang yang belajar filsafat, waman laffa laffahum, dan orang yang mengikuti mereka dan berjalan di atas jalan mereka. Apa jalan mereka? Mimman yunahi al-kitab wa sunnah janiban, yang memarjinalkan Quran dan sunnah. Terjemah talaknya, menyingkirkan ke samping. Yunahi janiban, menyingkirkan ke samping Al-Quran dan sunnah, memarjinalkan Quran dan sunnah. Wa ya'tamidu, lantas bertopang secara total dengan akal dan pikiran serta ra'yihi, pendapatnya. Apa yang dipandang benar menurut akal, itulah yang dipegangi. Apa yang dipandang menyelisih akal, itu ditinggalkan. Meskipun itu adalah firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena yang jadi mu'awal, yang jadi tolak ukur, yang jadi al-ibrah tolak ukur adalah matawassalat ilaihi, hasil kerja akal dan pendapatnya. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya, akal manusia laisat al-akli rajulin wahidin, itu tidak sama, itu tidak semodel. Walihada, oleh karena itu, lama kana al-itimad, maka dikarenakan lama itu makna aslinya tatkala, terjemah aslinya, namun seringkali terjemah pasnya adalah karena. Dikarenakan bertopang, prinsip bertopang dengan akal yang dianut oleh fi'atun dan nasi, banyak orang. Karena dalika, maka hal itu bertopang pada akal, ini menjadi sebab banyaknya penyimpangan, banyaknya pendapat, dan dalam banyaknya mazhab dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok mazhabnya banyak sekali. Kenapa? Sebabnya akal permasalahannya, karena akal itu beda-beda. Maka ada perkataan bagus dikatakan oleh salah satu ulama salaf, laukanat ahwa'u hawan wahidan lakila inul haq. Seandainya hawa, seandainya keinginan itu cuma satu, niscaya bisa kita katakan itulah kebenaran. Semua orang sama seperti itu. Lakinnaha ahwa'un, akan tapi yang ada adalah ahwa, banyak keinginan. Tidak bisa seragam semuanya satu model. Wa kadzalika, demikian juga mengambil pelajaran dari perkataan salaf ini, naqul, kami katakan, law kanatil uqulu aqlan wahidan lakila inul haq. Seandainya akal itu cuma satu akal, saya kita katakan itulah kebenaran. Akan tetapi ukulun mukhtalifah, realitanya adalah akal yang banyak, akal yang beda-beda. Lantas mana yang kita ikuti? Haula, maka mereka itu mendahulukan akalnya daripada ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadikan penopang pokok adalah akal. Dengan akal mereka mengacu. Dan ahadus salaf, salah satu ulama salaf kadiman di masa silam, alzamahum, memojokkan mereka, orang-orang yang mendepakan akal, bi anna min lazimi qauli haula, konsekuensi dari pendapat mereka yang mengedepankan akal dibandingkan Quran dan Sunnah, harusnya kalau mereka konsekuen dengan kaidah mereka akan lebih didahulukan daripada Quran dan Sunnah, seharusnya mereka punya syahadat sendiri, yaitu syahadatnya ashadu an akli Rasulullah. Nah, saya bersaksi bahasanya akalku itulah utusan Allah. Karena akalnya lah yang menjadi yang menjadi topang sebagai penopang pokok kebenaran. Quran dan Sunnah ditolak. Quran Sunnah mengatakan Allah itu punya marah, Allah itu punya cinta. Mereka katakan Allah tidak punya marah, Allah tidak punya cinta. Karena menurut akal marah Allah artinya menghukum, bukan marah. Menurut akal mereka, cintanya Allah artinya memberi pahala. Maka Allah tidak punya marah, Allah tidak punya cinta. Maka mereka lebih dahulukan akal mereka daripada Quran dan Sunnah. Nah, kalau konsekuen dengan prinsip ini, tidak perlu bersahadat Muhammad Rasulullah. Rasul mengatakan Allah turun ke langit dunia, mereka katakan tidak turun. Mereka katakan Allah tidak turun, yang turun malaikatnya, yang turun kasih sayangnya. Kasih sayang Allah cuma turun malam hari, di akhir malam, di siang hari manusia celaka semua tanpa kasih sayang Allah. Namun kata mereka Allah tidak turun, kata akal. Meskipun hadis bilang, Rasul bilang Allah turun. Maka salah satu ulama salaf mengatakan kalau ada konsekuen dengan kaidah ini, tidak perlu bersyahadat Muhammad Rasulullah. Syahadatnya ganti saja, asyhadu anna akli Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya akalku itulah utusan Allah. Batalan sebagai ganti syahadat anna Muhammad Rasulullah. Karena al-mu'awal yang jadi tolak ukur, yang jadi pegangan indahu menurutnya adalah akalnya. Ini pembahasan tentang ghulu, ekstrim dan overdosis dalam masalah akal. Dan sisi yang kedua, dan sisi penyimpangan yang kedua tentang akal, fahadu, maka inilah sisi, satu sisi penyimpangan dari akal, yaitu sisi overdosis dalam menggunakan akal, meninggikan akal lebih dari kedudukannya. Kemudian ada sisi yang lain dalam akal yang itu juga menyimpang, yaitu sisi kurang dosis, sisi jafa, tidak menggunakan akal, menihilkan akal. Kalau tadi menggunakan akal secara berlebihan, nah ini menelantarkan akal, membuang jauh-jauh akal. Dan ini yang terbanyak terjadi pada dulal mutasawwifah, orang-orang sufi yang sesat, juhalatuhum, orang-orang sufi yang bodoh, yang mereka yunahuna menyingkirkan akal mereka janiban ke sisi, mereka memarjinalkan, mereka buang, mereka marjinalkan akal mereka sama sekali. Lantas mereka masuk dengan nama tasawuf ila umurin, untuk kemudian masuk dalam sejumlah perkara yang perkara-perkara tersebut itu tidak masuk akal. Ya, perkara itu kemudian oleh sebagian mereka disebut jazab. Disebut jazab. Ada istilah wali jazab, wali kentir. Wali namun gila. Dia meskipun telanjang gitu, dia wali Allah itu. Kalau kemudian ketemu beliau cium tangan itu. Meskipun bau apek, nah cium tangan. Kenapa? Dia itu wali. Meskipun kentir kayak gitu, dia wali Allah. Atau mereka sebut dengan satah, ngelantur, atau bahkan junun, atau semacam itu. Mereka terjumus dari berbagai macam yang jelek, dari penyimpangan yang tidak diterima oleh akal dan tidak dirukai oleh pikiran yang sehat, dan ditolak oleh semua orang. Yaqauna fiha, mereka bisa terjumus ke dalamnya. Apa sebabnya? Bisa babitan hayatihim al-kamilah dalil akli, karena mereka singkirkan secara total akalnya. Al-Sunnah rahimahullah, orang yang pertengahan dan orang yang proporsional, mereka tidaklah melampaui batas dengan akal dari batasnya. Namun mereka juga tidak menyingkirkan akal dan menihilkannya. Namun Ahlussunnah meletakkan akal pada batasnya. Wa uturihi al-muhaddadah, ya, utur dari itar, ya, kerangka. Dan kerangkanya, yang namanya kerangka tentu al-muhaddadah ada batasannya. Wa kama anna sam'al insan, sebagaimana pendengaran manusia punya batas tertentu yang tidak bisa dia lewati. Penglihatan manusia juga demikian, dan indera-indera manusia juga demikian. Maka demikian juga akal manusia ada batasnya. Maka akal punya batas tertentu. Siapa yang berupaya untuk yukhim, memaksakan masuk, memaksakan masuk akalnya ke dalam sesuatu di luar batasnya dan ruangnya, ya dulu kama dhalla aqwamun katsirun, akan sesat sebagaimana telah banyak orang sesat karenanya. Oleh karena itu sehatlah akal Ahlussunnah wal Jamaah, dan selamatlah akal Ahlussunnah dari penyimpangan, karena mereka menggunakan akal pada batasnya yang telah tertentu, dan mereka tidak menihilkan akal. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi, perbedaan malam dan siang, la ayatin liulil albab, sungguh terdapat ayat Allah bagi orang-orang yang punya akal. Maka mereka siapakah ulil albab? Orang yang beriman. Dan orang yang beriman, yang betul-betul beriman, dialah Ahlussunnah. Fahum, maka mereka ulil albab, pemilik akal-akal yang sehat, akal yang dominan. Wabahu kulahum, mereka letakkan akal mereka pada batas yang telah ditentukan dan ruang tertentu, tanpa overdosis ataupun kurang dosis, tanpa ifrat berlebihan ataupun tafrit kurang, tanpa ziyadah tambahan dari yang seharusnya ataupun nuksan kurang. Fahadha amrun azimun, ini faktor penting di antara faktor tegarnya Ahlussunnah di atas kebenaran. Yang keenam, di antara sebab kokohnya akidah Ahlussunnah dalam jiwa mereka dan bersihnya akidah Ahlussunnah adalah jiwa Ahlussunnah mantap dengan akidah yang dia miliki dengan betul-betul mantap. Yashur kullu wahidin minhum, masing-masing dari mereka merasakan kenyamanan di hatinya, ketenangan dalam jiwanya, uns kenyamanan, wasa'adat dan kebahagiaan, bahkan wafarahin, kegembiraan, walazatin dan kenikmatan, bihadal mu'taqad al-haq, dengan keyakinan yang benar ini, yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Dan ini satu hal yang tidak dirasakan oleh semua pengikut hawa nafsu, yaitu ahli bid'ah. Hayhata, mustahil mereka akan mendapatkannya setelah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan tenanglah hati mereka, bidzikirlah dengan mengingat Allah, ala bidzikirlahi, ingatlah dengan mengingat Allah, tatma'inul qulub, hati itu akan tenang. Dan zikirlah dalam ayat ini punya ada dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya. Zikirlah di situ, Allah itu bisa bimakna maf'ul dan boleh bimakna al-fa'il. Pendapat pertama mengatakan bizikrillah itu bimakna maf'ul. Maka kalau Allah di situ bimakna maf'ul bihi, maka maknanya ingatlah dengan kegiatan manusia mengingat Allah, fa'ilnya manusia. Kegiatan manusia mengingat Allah, maka akan tenanglah jiwa si manusia. Kemudian zikirlah di situ, tafsiran yang kedua, Allahnya itu mudhaf ilaih bimaknal fa'il. Ala ingatlah dengan menerima peringatan yang diberikan oleh Allah. Peringatan yang diberikan oleh Allah, Allah yang ngasih peringatan, Allah yang ngasih zikir. Zikir maka Allahnya fa'ilnya, Allah ya memberikan peringatan. ingatlah dengan melaksanakan peringatan yang peringatan dan nasihat yang diberikan oleh Allah. Allah yang ngasih. Dzikirnya artinya peringatan, nasihat dan yang lain. Maka dengan mengamalkan apa yang Allah ajarkan, maka dengan mengamalkan apa yang Allah ajarkan, akidah yang Allah ajarkan, ibadah yang Allah ajarkan, hati akan tenang. Lain hanya dengan orang yang berakidah dengan akidah yang tidak Allah ajarkan, beribadah dengan ibadah yang tidak Allah ajarkan, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan sebagaimana ketenangan yang didapatkan oleh ahlu sunnah. Dari dua itu dua pendapat ahli tafsir tentang Ar-Ra'd ayat yang ke-28, dan perlu diketahui bahasanya yang dirajihkan dan yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim sebagai tafsir untuk ayat ini adalah makna yang kedua. Allah di situ sebagai mudhaf ilaih bi ma'nal fa'il. Dan itu yang paling cocok dengan kalimat dan konteks ini. Karena ini berkenaan dengan mengamalkan ajaran Allah berupa akidah yang benar. Itu akan menyebabkan tenangnya hati. Fa fi nufusihim, maka dalam jiwa mereka terdapat ketenangan yang sempurna, kenyamanan yang luar biasa dengan akidah yang benar ini yang mereka ambil dari kitab Rabbim dan sunnah nabinya. Dan tentang hal ini Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam Sawa'iq Mursalah, sukunul qalbi ila syai', tenangnya hati dengan sesuatu dan mantapnya hati dengan sesuatu itu tidak akan terwujud kecuali plus yakin. Bahkan ketenangan hati sama dengan yakin itu sendiri. Oleh karena itu, maka Anda jumpai hati orang-orang yang mengutamakan dalil-dalil sam'i. Dalil sam'i sama dengan dalil naqli, sama dengan Quran dan Sunnah. Maka orang yang mendahulukan Quran dan Sunnah, itulah ahlu sunnah, mantap dengan keimanan kepada Allah, nama, sifat, perbuatan Allah, mantap mengimani malaikat dan hari akhir. Mereka tidak guncang dalam demikian dan mereka tidak berselisih dalam masalah itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, adapun ahlu sunnah wal hadis, maka tidaklah diketahui dalam data sejarah satu pun dari ulama ahlu sunnah atau awam ahlu sunnah yang saleh yang taubat dari perkataannya dan akidahnya. Tidak dijumpai dalam data sejarah ada awam ahli sunnah yang saleh, yang baik, apalagi ulama'nya yang taubat dari akidah ahli sunnah berpindah kepada akidah yang lain. Bahkan mereka adalah manusia yang paling luar biasa sabarnya dengan akidahnya, meskipun mereka diuji dengan berbagai macam ujian. Mereka futinu, diuji dengan berbagai macam fitan, yaitu ujian. Dan inilah keadaan para nabi dan para pengikut nabi, minal mutaqaddimin, dari kalangan orang-orang terdahulu. Abdullah al-Isbili rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam dan ketailah bahasanya su'ul khatimah, semoga Allah lindungi kita darinya, la takunu, tidak akan tertimpa, tidak akan dialami oleh orang yang baik sisi lahiriahnya ditambah soleh batin dan hatinya, masumi abihada, tidak pernah terdengar, tidak pernah tercatat dan terekam dalam data sejarah adanya orang semacam ini yang ujung akhirnya adalah su'ul khatimah. Wala ulima bihi, dan tidaklah diketahui adanya demikian. Walillahilhamdu. Wa innama takunu, namun su'ul khatimah hanya terjadi pada orang yang lahu fasadun fil aqdi, memiliki akidah yang rusak. Atau akidahnya tidak rusak, namun israrun alal kabairi, terus menerus melakukan dosa besar, berarti lahiriahnya yang rusak. Wa iqdam alal adzaim, dan berani tanpa malu-malu, tanpa punya rasa malu kepada Allah, tanpa punya rasa takut, al adzaim, melakukan hal-hal yang besar, dosa-dosa yang gawat. Sekian perkataan beliau. Maka yang jadi pelajaran adalah su'ul khatimahnya dilakukan oleh liman lahu fasadun fil aqdi, kerusakan dalam masalah akidah. Boleh jadi bentuknya kerusakan tersebut adalah kesesatan dalam akidah. Boleh jadi kerusakan batin ini bentuknya adalah mengharap pujian manusia, tidak ikhlas dan beramal. Amalnya itu pamrih, perjuangannya itu pamrih, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fahada, maka di antara ini adalah data faktor penting al-adat ilah yang menyebabkan kokohnya ahlu sunnah. Jiwa mereka mantap dengan kebenaran, hati mereka tenang dengan kebenaran, nyaman dengan betul-betul nyaman. Falimada, oleh karena itu, kenapa kalau sudah mantap dengan kebenaran, kenapa ya'diluna, berpaling dari kebenaran? Dan kenapa mencari yang lain? Padahal mereka telah mantap dengannya dengan betul-betul mantap, nyaman dengannya dengan ghayatul irtiyah, betul-betul nyaman. Yang ketujuh, di antara sebab kokohnya ahlussunnah di atas akidah yang benar, mereka meningkatkan diri dengan faham salafus saleh, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Fahum mal umri mutaqaddimah, maka mereka di samping kiat-kiat, 6 kiat sebelumnya, yu'awwiluna, mereka mengacu dalam memahami teks Quran dan Sunnah dan mengetahui kandungannya. Mereka mengacu dengan maja'ani sahabah, riwayat dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Li'anal afham qad yajnahu ba'duha, karena yang namanya pemahaman terkadang yajnah, menyimpang, sebagiannya menyimpang. Qad yanhar, terkadang menyimpang. Akan tetapi man akhadha dina raddan tariya, namun orang yaitu sahabat yang mengambil agama segar, tarian segar, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubasharatan, langsung dari Nabi tanpa perantara, ditambah hati yang bersih, ditambah akal yang sehat, ditambah husni rohbah, semangat yang bagus dan ketulusan, maka siapa yang seperti ini keadaannya, karena hakikat, maka dia berhak untuk mendapatkan ilmu yang sempurna, keselamatan dan hikmah. Itulah para sahabat. Oleh karena itu, maka al-sunnah wal-jamaah mengikatkan diri dengan betul-betul mengikatkan diri dengan pemahaman para sahabat terhadap teks Quran dan Sunnah dan terhadap dalil. As-Sijjiri rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Sanggahan pada orang yang mengingkari, bahwasannya firman Allah itu mengandung huruf dan suara. Beliau mendeskripsikan ahlu sunnah dengan mengatakan, hum asabituna ala i'tiqadi ma naqala ilaihim as-salafus salih. Mereka adalah orang-orang yang tegar di atas akidah yang dinukil dari salafus salih, dari yang dinukil oleh salafus salih dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat Rasul radhiyallahu anhum. Fima la yathbutu fi nasun, mereka mengacu kepada para sahabat dalam perkara-perkara yang tidak ada di dalamnya nasun fil kitab wala ani rasul, teks dalil dari Al-Qur'an tidak pula dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna radhiyallahu anhum a'immah, karena mereka para sahabat adalah para imam, para teladan, dan kita diperintahkan untuk iktida meneladani jejak mereka dan mengikuti sunnah mereka. Dan ini terlalu jelas untuk kemudian perlu dibawakan bukti. Wal akhdu, dan mengambil sunnah Nabi, yaitu wa'tiqadiyah, dan meyakininya adalah satu hal yang tidak diragukan wajibnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga menyampaikan, tidaklah anda jumpai satupun imam dalam ilmu dan agama semacam Malik, Auza'i, Sufyan Thawri, Abu Hanifa, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Izzat bin Ohawai, semisal Fudail bin Iyad, Abu Sulaiman Ad-Darani, Ma'rub Al-Karkhi, dan semisal mereka. Ini 3 nama yang terakhir semuanya diakui sebagai tokoh besar Sufi oleh orang-orang Sufi. Tidaklah dijumpai beliau-beliau illahu, kecuali mereka menegaskan bi anna afdhala ilmihim, bahasanya pengetahuan mereka yang paling utama adalah makanu fihi muqtadina bi ilmi sahabah, adalah pengetahuan yang di dalamnya mereka hanya meneladani ilmu para sahabat. Dan amal mereka yang paling utama adalah amal yang di dalamnya mereka meneladani amal sahabat. Dan mereka berkeyakinan bahwa sahabat di atas mereka dalam semua bab keutamaan dan kelebihan, dalam ilmu, dalam amal, dalam zuhud, dalam ikhlas dan yang lainnya. Al-Ajuri Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan di kitabnya Asy-Syari'ah, tanda orang itu Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar adalah meniti jalan ini, yaitu kitabullah azza wa jalla dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik rahmatullahi ta'ala alaihim. Demikian juga apa yang menjadi pegangan para ulama, para imam kaum muslimin di setiap negeri ila akhir makana minal ulama, sampai dan para ulama seterusnya, semisal Auza'i, Sufyan Thawri, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid Al-Qasid ibn Salam, dan semua orang yang semisal pada jalan mereka, dan menjauhi semua pendapat yang tidak dipegangi oleh ha'ulai ulama, mereka-mereka para ulama. Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala mengatakan perkataan yang sangat indah dalam bab ini. Lau aradna, seandainya kita menginginkan rahimakallah anantakil kita berpindah dari ashabul hadis narrabu anhu, dan kita benci dengan ahlul hadis itu ahlul sunnah, kemudian kita memilih ashabul kalam, yaitu para ulama kalam, para ulama ilmu kalam, dan kita senang dengan mereka, maka kata beliau dampaknya niscaya kita akan keluar, dulu bersatu berubah menjadi bercerai-berai, dulu teratur kemudian berubah menjadi terpecah-pecah, dulu nyaman menjadi ada nyaman hati dan berubah menjadi wahsyah ketidaknyamanan hati, dulu ittifaq, dulu seragam sepakat menjadi ikhtilaf. Demikian kata beliau. Bahagia ini memperjelas bahwa tidak mungkin ada kekokohan akidah kecuali dengan mengikatkan secara sempurna dengan paham salafus salih rahimallahu ta'ala. Sebagaimana firman Allah ta'ala, siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk yaitu ilmu, lantas dia mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman yaitu salafus salih, kami palingkan dia kemana dia berpaling, kemudian kami masukkan dia ke dalam neraka, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian fakta yang ke-8, di antara sebab tegarnya mereka di atas kebenaran dan istiqomah mereka di atas kebenaran adalah karena mereka pertengahan dan iktidal proporsional. Sebagaimana firman Allah ta'ala, demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasatan, artinya suhu dan saksi yang terpercaya. Maka mereka terpercaya karena wasatan pertengahan, tidak overdosis dan tidak kurang dosis, tidak berlebihan dan tidak kurang, tidak nambahi dan tidak mengurangi. Dan sikap tengah mereka inilah dikarenakan mereka komitmen dengan kebenaran, istiqomah dengan kebenaran, dan tegar di atas kebenaran, dan menjauhi jalan-jalan yang menyimpang. Baik jalan menyimpang tersebut condong kepada al-ghulu, sikap ekstrim dan berlebihan, atau condong pada sikap jafa, kurang dan kurang dosis. Maka mereka pertengahan dalam kebenaran dan istiqomah di atasnya. Maka di sini ada faedah penting dari apa yang tadi kita baca, bahasanya tawasut, sikap tengah itu didapatkan dengan komitmen dengan kebenaran itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan sikap tengah di sini adalah bukanlah yang menurut perasaan kita itu sikap tengah, namun tadi tawasut mereka itu mereka dapatkan karena luzumihim lil haq, karena mereka komitmen dengan kebenaran, istiqomah dan tegar dengan kebenaran. F Fatawasatu, maka mereka menjadi pertengahan dalam kebenaran dan istiqamah di atas kebenaran, tegar di atas kebenaran karena Allah menegarkan mereka. Makanya ada sebab penting di antara sebab tegarnya mereka. Dan perkara yang paling baik adalah yang pertengahan dan pengertian tidak overdosis dan tidak kurang dosis. Wa kullama kana al-insan mutawassitan, dan jika seorang itu semakin condong kepada pertengahan dan proporsional, ahram, maka dia layak untuk mendapatkan kebenaran dan paling berhak untuk mendapatkan kebenaran. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya agama Allah itu pertengahan antara al-ghali, sikap ekstrim, wal-muqasir, dan kurang. Maka fa'alaikum bin numraqah al-wusta, maka adalah kalian berpegang teguh dengan nomor pertengahan, dengan posisi pertengahan. Fa'inna biha yuhaliku al-muqasir wa ilaiha yarju al-ghali. Karena posisi pertengahan tersebut, berputar-putarlah mengelilinginya al-muqasir, orang yang kurang. Orang yang kurang itu mengelilingi posisi ideal. Dia kemudian di bawahnya posisi ideal, sehingga dia cuma muter-muter di situ, tidak sampai di posisi ideal, maka dia berada dalam kondisi kurang. Wa ilaiha yarju al-ghali, dan kembali kepada posisi pertengah, inilah kembalinya orang-orang yang ekstrim. Fatawasutu la yakunu abadan, maka perhatikan ini kaidahnya. Sikap moderat tidaklah sama sekali, abadan sama sekali tidaklah terwujud kecuali dengan komitmen dengan kebenaran itu sendiri. Kenapa? Karena dalam keyakinan kita, sikap moderat dan sikap tengah itu melekat pada sifat, melekat pada kebenaran itu sendiri. Dia bukan sesuatu di luar kebenaran. Dan sikap tengah dan sikap moderat itu melekat pada kebenaran itu sendiri, pada ajaran Quran dan Sunnah. Maka siapa yang komitmen dengan ajaran Quran dan Sunnah, maka itulah yang disebut dengan orang yang moderat dalam pengertian kita. Meskipun ini lain, moderatnya orang liberal, anak lain lagi. Maka siapa yang demikian, maka dia orang yang paling berat untuk mendapatkan kebenaran dan paling jauh dari penyimpangan. Paling berat untuk mendapatkan kekokohan akidah dan bersihnya akidah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, al-qasda al-qasda tabluhu, hendaklah kalian tidak berlebihan, jangan berlebihan, kalian akan sampai pada tujuan. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum hadyan qasidah, hendaklah kalian mengambil sikap lahiriah yang pertengahan, karena tidaklah ada orang yang mempersulit agama kecuali dia dikalahkan oleh agama itu sendiri. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, agama Allah itu pertengahan di antara sikap ekstrim dan sikap kurang, dan sebaik-baik orang adalah yang berada dalam posisi tengah. Itulah orang yang menjauhi taksir al-mufarrit, taksir al-mufarritin, kurangnya orang-orang yang ceroboh, dan mereka tidak bergabung dengan hulunya orang-orang yang berlebihan. Dan Allah sungguh telah menjadikan umat ini umat pertengahan, dan pertengahan adalah al-khiyar al-adl, itulah pilihan dan keadilan. Karena umat ini pertengahan di antara dua kutub ekstrim yang tercela, dan al-adl adalah pertengahan dari dua sikap, al-jauh zalim wa tafrid dan ceroboh. Wa inna wal afatu inna matataraku, dan bencana dan kerusakan hanya dialami oleh pihak-pihak ekstrim, sedangkan posisi pertengahan adalah posisi yang terjaga karena dijaga oleh bi'atrafiha, ujung-ujungnya. Oleh karena itu, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Dari kitab Firasatul Al-Lahfan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi jelang siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa uta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.